Beta Record. Ya pasti, ya pasti. Beta Record Via Valen Nirwana Anak Ho. Ya pasti. Berpaling dariku atau karena kau memang tak pernah mencintaiku. Cinta bilang benci hanya karena kamu benci. Maafkan diriku yang menua kamu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Cinta, bukan ku tak mau terima cintamu. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua. Pengganti dirimu, biarkan ini menjadi satu kenangan, kenangan terindah antara engkau dan aku. Pencipta lagu CLBK. Terima kasih Mbak Fia. Teta Record Nirwana.